Pantura Organizer. Kepada Wong Talun Grand Turang hormat gerak. Oh salah. Jalan di tempat gerak. Hormat senjata. Assalamualaikum Mbah. Bro Kibi. Terima kasih Mbah. Namanya Bro Kibi. Bro Kibi. Iya. Yeah.